ternyata ku salah cintai kamu yang telah berdua. Bila ternyata ku salah, maafkan aku. Inginkan dirimu mengapa selalu ternyata ku benar.